bagaimana seorang kiai yang mengetahui perkara gaib apakah sama dengan dukun? Tidak ada yang mengetahui urusan gaib, siapapun dia. Kalau seorang yang mengatakan bahwa dia sebagai kiai atau dianggap orang sebagai kiai, tapi perilakunya seperti itu, meramal nasib orang, mengatakan akan terjadi begini dan begitu pada seseorang berdasarkan ramalan, ya, dan terkait bab gaib nasib seseorang, maka itu tetap hukumnya sama, ya, dengan dukun. Dan kita khawatir justru ada orang-orang yang sesungguhnya dukun tapi berpenampilan seorang yang saleh. Kita khawatir seperti itu, seorang yang berpenampilan seorang yang ahli ibadah, saleh, atau ulama, atau ustaz, atau kiai, atau apa saja, tapi ternyata hakikatnya adalah seorang yang melakukan praktek perdukunan.